bersama. Kita pergi kemari bayang, kita bertamasya. Burung-burung berkicauan, saling berjumpaan. Marilah kita seperti mereka, saling kita bergembira. Berpelukan, cium mesra, dan berpadu janji. Kita gembira, hati bahagia, bersama kekasih. Pagi cerah, marilah bersama. Kita pergi kemari bayang, kita bertamasya. Burung-burung berkicauan, saling berjumpaan. Marilah kita seperti mereka, saling bermesraan. Hilangkan hati nan duka, kita bergembira. Berpelukan, cium mesra, dan berpadu janji. Kita gembira, hati bahagia, bersama. See you.